ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمكم الله di malam hari ini kita kembali berkumpul bermajelis di salah satu tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini semoga semakin memperberat kebaikan kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali membuka pelajaran kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih di pasal al-ma'asi tukhrij min dairatil ihsan. Perbuatan-perbuatan maksiat ini akan mengeluarkan dari lingkaran ataupun wilayah al-ihsan. Kita telah menyebutkan beberapa hal yang seseorang akan betul-betul luput darinya di saat dia melakukan perbuatan maksiat. Wa minha, dari pembahasan ini yang terakhir bisa dilihat, annal Qur'an innama huwa hudan lahum wa syifa. Di antaranya yang menjadikan mereka luput dari lingkaran al-ihsan atau dari tingkatan al-iman, bahwa Al-Quran huwa hudan, dia adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi mereka, wasyifaun, dan juga sebagai obat. Naam. Ketika seseorang gundah gulana, sedih dan seterusnya, maka di saat dia membaca Al-Quran dengan menghayati makna-maknanya, maka ini akan menenteramkan jiwanya, ya, akan menjadikan bahagia. Di samping itu dia juga mendapatkan pahala yang per hurufnya, kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika seorang membaca alif lam mim, maka terhitung alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf, dan tiap hurufnya akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, keutamaan yang luar biasa yang akan didapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim dhakru wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Dalam surat Fusilat ayat yang ke-44. Katakanlah, dialah Al-Quran. Ya, terhadap orang-orang yang beriman itu sebagai petunjuk dan obat. Ya, semakin dibaca Al-Quran semakin menenteramkan, semakin suka dia untuk membacanya. Dan orang-orang yang tidak beriman, di dalam adhanihim, telinga-telinga mereka seperti ada sumbatan, alaihim ama, ada kegelapan. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, dan mereka akan diseru atau dipanggil dari tempat yang jauh. Dalam surat Fusilat ayat yang ke-44. Wal maksud annal iman sababun jalibun likulli khairin. Bahwa iman ini sebagai sebab mendatangkan segala kebaikan. Karena iman tadi, sehingga muncul dari dirinya kesukaannya untuk memperbanyak kebaikan demi kebaikan dengan berbagai jalan-jalannya. Apa yang menjadikan demikian? Al-iman, karena adanya keimanan yang tertanam kokoh di dalam hatinya. Sehingga ketika dia melakukan, maka yang dilakukan selalu di sana ada nuansa kebaikan-kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al iman. Dan segala bentuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka sebabnya selalu karena al iman. Semakin banyak kebaikan dilakukan, maka semakin bertambah keimanannya. Dan ini merupakan akidah yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, iman akan berkurang dengan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Dan kebalikannya, segala bentuk-bentuk keburukan di dunia dan di akhirat, apa penyebabnya? Tidak ada iman. Sehingga kemungkaran yang dia lakukan seperti hal yang biasa. Kemaksiatan yang dilakukan bukan hal yang menakutkan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal iyadz billah, justru dia menjadi orang yang menyebarkan keburukan-keburukan. Sudah tidak ada lagi rasa malu dalam hatinya, karena sudah tidak ada iman, atau imannya semakin menipis, semakin menipis. Fakaifa yahunu 'alal 'abdi ay yartakiba syai'an yukhrijuhu min da'iratil iman wa yahulu bainahu wa bainahu. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menyepelekan untuk melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari lingkup iman, yang akan menghalangi dirinya dengan keimanannya. Maka kita selalu introspeksi diri, mengingat ya, kebaikan apa yang sudah semakin meningkat dan keburukan apa yang belum bisa untuk ditinggalkan. Itu selalu menjadi renungan, hitung-hitungan sebelum kita dihitung, dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak bisa tidak. Setiap individu dari kita masing-masingnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sehingga ini selalu kita renungkan, kita pikirkan. Naam. Di sore hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, maka kita menyempatkan diri untuk berzikir, mengingat kehidupan kita, usia kita semakin hari semakin bertambah, yang hakikatnya semakin berkurang. Naam. Agar menjadikan lembut hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yakhruj min da'irati umumil muslimin. Akan tetapi dia tidak keluar dari lingkup sebagai kaum muslimin pada umumnya. Artinya tidak bisa kita mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Khawarij. Ya, pelaku dosa besar maka dia kufur. Ini pemahaman Khawarij. Naam. Adapun pemahaman As-Salaf, ya, pelaku dosa besar selain kesyirikan, naam, tidaklah menjadikan mereka kufur. Ya, akan tetapi keimanan mereka semakin berkurang, semakin menipis. Fa in istamarru 'ala adh-dhunub wa asarru 'alayha khifa 'alayhi ayyarina 'ala qalbihi. Maka jika berkesinambungan terus-menerus di atas perbuatan dosa dan menjadikan kekhawatiran padanya, akan terkunci atau tertutup pintu hatinya. Naam, sehingga kebaikan-kebaikan yang disodorkan, diajarkan kepadanya tidak bisa dicerna, tidak bisa diterima oleh dirinya. Tetapi ketika keburukan-keburukan ditawarkan, maka dengan segera dia akan memenuhinya. Ini pertanda bahwa hati tersebut sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika seseorang menyadari ini, maka sesegera mungkin untuk bertaubat. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian. Ya, atau melihat orang-orang yang dikubur, yang nantinya dirinya juga akan seperti itu, ya, akan mengalaminya, sehingga menjadikan tumbuh kembali keimanannya. Fayukhriju anil Islam bil kulliyah, sehingga ketika hati yang sudah tertutup, sudah terkunci, bisa-bisa akan mengeluarkan diri dari Islam secara keseluruhan. Wa min ha huna istadda khaufus salaf. Maka dari sinilah para salaf terdahulu sangat-sangat takut. Ya, sangat-sangat mengkhawatirkan keselamatan diri-diri mereka. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka berkata, antum takhafuna dhurub wa ana akhaful kufur. Kalian takut terhadap dosa-dosa dan saya takut akan kekufuran. Sementara kita mencontoh berkudwah dengan para salaf, nah maka kita pun berusaha untuk seperti mereka, ya, tidak meremehkan dosa, tapi dosa itu dianggap perkara yang besar, ya, takut di saat dia melakukan disitulah dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, di saat dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk, mati yang jelek. Kemudian kita masuk pasal yang berikutnya atau yang setelahnya. Faslun, al-ma'asi tud'iful qalb anis-sayri ila Allah. Perbuatan-perbuatan maksiat ini akan melemahkan hati untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksi akan menghambat perjalanan hati untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min uqubatiha anha tud'ifu siyar al-qalb ila Allah wa dar al-akhirah. Bahwa maksiat-maksiat itu akan melemahkan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan lambat, akan lemah. Au ta'uquhu wa tawqifuhu wa taqta'uhu anisair. Atau maksiat-maksiat akan merintangi hati untuk menuju Allah, akan menghentikan hati menuju Allah, bahkan akan memutus ya hati dari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'ahu yakhthu ila Allah khatwatan. Sehingga maksiat tadi tidak membiarkan hati satu langkah pun untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat maksiat. Ya, dia akan terhalangi untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadza illam turidhu an wajhatihi ila waraih. Hati apa ini maksiat tadi tidak menghendaki hati untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksiat-maksiat tadi akan menjadikan hati itu berpaling ke belakang. Ya, senangnya kalau kemungkaran-kemungkaran. Senangnya kalau menghabiskan waktu sia-sia begitu saja tanpa ada nilai ibadah. Fadzambu yahjubul wasil. Maka dosa itu akan menghijab, akan menghalangi untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita untuk waspada dan hati-hati. Wa yaqta'u as-sa'ir wa yankisu at-thalib. Maksiat-maksiat tadi akan memutus perjalanan menuju Allah dan membalikkan keinginan, ya, yang ingin atau yang menuntut atau yang mencari untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu innama yasiru ilallahi biquwwatihi. Dan hati hanya bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala biquwwatihi, dengan kekuatannya. Seperti apa hati agar dia kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka wejangannya yang harus diberikan adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan hati itu kuat. Yaitu kebalikan dari perbuatan maksiat. Naam, membaca Al-Qur'an, berzikir, berinfak. Naam. Dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini akan menjadikan hati itu kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kesehariannya terus dengan maksiat, maka akan lemah hati itu untuk sampai kepada Allah. Kalau sudah lemah untuk sampai kepada Allah, berarti kuatnya dia akan bersama syaitan. Nah, ucapannya yang keluar, ucapan-ucapan syaitan, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan keburukan. Naam. Maka bagi kita terutama para thalabah selalu mengontrol ucapan. Ya. Jangan sampai ucapan kita, ucapan-ucapan kotor atau ucapan kasar yang kita arahkan kepada saudara-saudara kita, kita jaga. Karena Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keadaan seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau dia diam. Naam, sehingga di dalam bertutur kata dia memilah-milih ucapan yang baik yang dia akan sampaikan kepada temannya, kawannya, agar mereka di saat mendengarkan ucapan kita merasa senang dengan ucapan kita, bukan ucapan-ucapan yang kita dengar dari luar yang jelek-jelek itu dibawa ke sini. Ya, umpamanya bodohlah atau jahillah, ya, atau ucapan-ucapan yang menyebut nama-nama hewan dibawa ke sini, jangan. Naam. Karena para penimba ilmu itu orang-orang yang mulia, sehingga yang keluar dari lisan-lisan mereka tidak lain melainkan selalu kebaikan. Naam, kalau sudah menjadi kebaikan ungkapannya, ucapannya, maka dia akan ditulis pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Fa idza marida bidzunub da'ufat tilkal quwwah allati tasiruhu. Maka apabila hati itu sakit karena dengan dosa-dosa yang dilakukan, maka akan melemah kekuatan itu untuk bisa sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan nama Allah bukan menjadi tenang tapi menjadi gusar. Menjadi enggak suka. Apa ini? Kata-kata apa ini? Ya, kalau antum sempat mendengarkan orang yang diruqyah, yang kemasukan jin, yang jinnya jin kafir, maka ketika dibacakan Al-Quran dia akan mengatakan, ini nyanyian dari mana ini? Ini ucapan siapa ini? Ini kalam siapa? Tidak mengenalinya. Ya, ini ucapan jin-jin kafir yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Ketika diruqyah dibacakan Al-Quran, maka seperti itu ungkapannya. jauhkan dariku, jauhkan. Ya, karena dia tersiksa mendengarkan itu. Fa in zalat bil kulliyah in quta'anillah in qita'an yab'udu tudarikuhu wallahu almusta'an. Bila mana kekuatan tadi hilang dari hatinya menyeluruh, maka otomatis dia pun akan terputus untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar akan terputus. Dan semakin jauh untuk bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, perlindungan. Sehingga sekecil apapun maksiat jangan sampai kita remehkan, kita rendah, ah, maksiat gitu saja. Jangan. Nah, karena dosa-dosa besar itu terkumpul dari dosa-dosa kecil tadi yang terus berkumpul, maka menjadi besar. Seperti gunung. Gunung itu membesar dari kerikil-kerikil yang bertumpuk-bertumpuk menjadi besar. Naam, sehingga kita ikuti yang buruk-buruk tadi yang kita lakukan karena insaf ataupun karena tidak sadar atau karena emosi sesaat. Ya, ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan tadi akan menghapuskannya. Perbanyak amalan-amalan soleh, perbanyak amalan-amalan sunnah, itu akan menguatkan kembali. Fadhambu imma ayumital qalb au yumriduhu maradan mukhawifan. Maka dosa pengaruhnya bisa saja akan menjadikan hati itu mati. Tapi orangnya enggak mati. Hatinya yang mati, orangnya berjalan kesana kemari. Hatinya yang mati. Kalau sudah hatinya mati, maka yang akan dilakukan ya sesuai dengan apa yang diinginkan dari kemungkaran-kemungkaran. Ini sangat-sangat parah ketika seorang hatinya mati dan tidak menyadari kalau hatinya mati. Naam, atau bisa jadi karena dosa-dosa tersebut akan menjadikan dia sakit dengan sakit yang kronis, sakit yang menakutkan, sakit yang parah, berbahaya. Au yud'ifu quwwatahu wala budda. Atau karena dosa-dosa tersebut hati akan melemah kekuatannya, dan ini tidak bisa tidak. Naam, karena yang namanya maksiat itu tidak akan berkumpul dengan ketaatan. Jadi kalau sudah maksiat-maksiat, dosa-dosa terus dilakukan, maka kekuatannya untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Hatta yantahi dha'fahu ila al-asya' ats-tsamaniyah. Sampai akan berakhir lemahnya hati itu kepada 8 perkara. Nah, ini dihafalkan. Bisa jadi ini menjadi bahan pertanyaan untuk talim kita berikutnya. Allati ista'adha minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 8 perkara itu. Wahia, yaitu al-hammu wal-hazan wal-ajzu wal-kasalu wal-jabanu wal-bukhlu wa dhala'ud-dain wa ghalabatur rijal. Ini ada 8 yang Nabi berlindung darinya. Alham, alham, gelisah. Wal hazan, sedih. Wal ajzu, lemah. Wal kasal, malas. Wal jabunu, penakut. Wal bukhlu, kikir. Wa dhala'ud-dain, terlilit utang. Wa ghalabatur rijal, dan diperas orang lain. 8 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa kullusnain minha qarinani, dan setiap dari dua jenis ini saling beriringan, ya, berkaitan. Falhamu wal hazan qarinani, maka rasa cemas tadi atau rasa gelisah dan rasa sedih ini akan beriringan, bergandengan. Fa innal makruhu alwarid alal qalb, maka sesungguhnya sesuatu yang dibenci yang datang kepada hati. Jika yang datang itulah perkara yang terjadinya di masa akan datang, mustakbal, hadas alham, maka yang muncul adalah kegelisahan. Perkara yang dibenci yang datang atau yang muncul itu di masa yang akan datang. Nah, maka ini sebelum datangnya sudah gelisah. Wa in kana min amrin madin qad waqa'a hadatsal hazan. Namun kalau perkara yang dibenci tadi sudah berlalu, na'am, terjadinya, maka yang muncul atau yang timbul adalah kesedihan, sedih. Ini al-hazan, ya, perkara yang dibenci tadi sudah berlalu, maka yang tersisa adalah kesedihan. Kalau sebelum datangnya, na'am, maka yang muncul rasa gelisah tadi. Wal ajzu wal kasal qarinani. Kemudian lemah dan malas ini juga bergandengan, beriringan. Ingat tadi ya, alham wal hazan bergandengan. Nah, sekarang lemah dan malas ini juga beriringan. Fa in takhlafal abdu an asbabil khair wal falah, maka jika seorang hamba itu tidak mendapatkan dari sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan, ingkara li adami kudratih fawal ajzu. Ya, jika yang terjadi dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjangkau, maka ini namanya lemah, dia lemah, ya, tidak bisa untuk mendapatkan sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan, lemah. Wa in kana li adami iradatih, namun kalau dia tidak punya kehendak, tidak punya keinginan untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, ini namanya malas. Ya, kalau dia sholat sunnah sebelum sholat fajar 2 rakaat, yang kata Nabi khairu min dunya wa ma fiha, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya, dia tidak ada keinginan untuk melakukannya, ini malas. Padahal ganjarannya cuma 2 rakaat, ringan, membaca kuliah di rakaat yang pertama dan al-ikhlas pada rakaat kedua, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Ya, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang sholat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dia tidak ada keinginan untuk melakukan, ini malas, sehingga dia tidak bisa mendapatkan sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan itu tadi. Kemudian wal jaban wal bukhlu qurinani, ya, takut dan kikir, ya, pelit, ini juga saling beriringan, bergandengan. Fa in ada bin naf'i minhu, maka jika tidak bisa mendapatkan manfaat darinya, in kana bi badanihi fawal jubun, ya, jika dia kehilangan, takut kehilangan dari anggota-anggota tubuhnya, maka disebut penakut. Ya, takut kehilangan dari dirinya, badan-badannya atau anggota tubuhnya, maka ini takut. Wa in kana bi malihi fawal bukhl, namun jika takut kehilangan harta, maka namanya kikir, pelit. Jadi pasangannya al-jubnu wal-bukhul, takut dan kikir beriringan. Wa dhulaud-dain wa qahrur-rijal qurinani, terlilit utang dan diperas orang lain, dianiaya orang lain, juga beriringan. Fa in ista'la'ul ghair alaih in kana bihaqin fawa min dhulaud-dain, min dhulaud-dain. Jika ada tekanan dari orang lain, ya, kepadanya karena perkara yang dibenarkan, artinya ditagih dia, kan, berutang jadi ditagih, ditagih orang lain, maka ini namanya dhulaud-dain, dia terlilit utang. Karena orang yang menagih, ya, hak dia untuk dikembalikan hartanya. Wa in kana bi batilin fa huwa min qurrijal, namun kalau dia dimintai dengan cara kebatilan, maka ini qurrul rijal. Ya, dia dimintai paksa. Naam. Dia dianiaya oleh orang lain. Nah, ini saling bergandengan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Maka kita pun ya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum. Siapa namanya antum? Hah? Yang keras suaranya. Siapa namanya? Nah, sebutkan 8 perkara tadi yang antum tahu, yang antum ingat. Satu saja. Nabi berlindung dari 8 perkara yang dua-dua saling bergandengan. Menyimak enggak tadi? Hah? Apa? Apa dulu? Abdurrahman, apa Abdurrahman? Apa nama? Enggak tahu. Yang baju abu-abu itu namanya siapa? Yang buka kancing baju itu. Nah, nggak tahu juga. Nah, jadi kalau di majelis antum menyimak, jangan cuma duduk, simak, biar antum dapat faedah ilmu. Para sahabat dulu kecil-kecil bisa mengambil faedah ilmu. Padahal dulu ada syekh atau imam, kalau ketika mengajar ada anak kecil yang belum berjenggot, suruh sembunyi, suruh jangan di situ. Tapi mereka walaupun sembunyi di belakang tiang untuk mendapatkan ilmu. Jadi harus semangat walaupun kecil-kecil menyimak. Bisa jadi mungkin di masa besar antum tidak mendapatkan. Nah, kalaupun mendapatkan berarti sudah pernah mendengarnya. Nah, Syu'bah, sebutkan 2 aja. Hah? Ah, kikir. Terus apa lagi? Hah? Apa? Ah, terlitung. Ahsan. Haitham, Haitham. Haitham, sebutkan 2 juga. Nuliskan, ada bukunya itu tertulis. Haitham, sebutkan 2 aja. Ada 8 loh tadi, banyak itu. Masih ada 6 lagi. Hah? Nah, kedengaran suaranya. Apa itu? Berutang. Apa? Sedih kah? Al jubun, ya, penakut. Satunya apa lagi? Hah? Ya, al kasal, malas. Ahsanta. Ah, jadi ingat-ingat itu. Nah, walaupun bisawab, ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.